dilahirkan dalam buaian merah saga di hari baan bunda bernama Indonesia. Pada bahunya ku sandarkan separuh nyawa, membawaku kembali hingga akhir masa. Ku tumpahkan keringat, darah, rindu dan air mata, semua untuk menjawab sebuah tanda tanya. Meski kepala terpaksa jadi kaki, sudahkah kita menjadi tuan di negeri sendiri? Berjalan tetapi dengan tubuh penuh luka, tak sekalipun terdengar keluh dari bibir bunda. Putra putrimu sendiri menoreh perih di dada, tetap tak sekejap pun kasihmu sirna. Telah ku jelajah semua sudut buana, tempaan ujian berbalut pujian mengenang kepangkuan. Kau mungkin tak pernah bisa beri aku semua, lebih dari sekedar harapan yang hampa.